Dengan ya neraka wahyu. Bahkan dunia ini, kehidupan dunia ini singkat sekali. Umur kita sudah singkat, sesungguhnya dunia tempat kita hidup ini juga singkat. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-20, Allah menyatakan i'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafahurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad kamasali ghaythin a'jabal kuffar nabatu ثم يعيش فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Ketahuilah oleh kalian wahai manusia, hanya saja kehidupan dunia itu isinya main-main, sendokuro, hiasan, bangga-banggaan diantara kalian, banyak-banyakan harta, banyak-banyakan anak. Itu isinya. Dan keumuman manusia seperti itu, melewati hari-hari. Kalau kita datang ke pertemuan orang-orang dan lain sebagainya, apa yang mereka banggakan? Anakmu biro saiki, lonjomu biro saiki, jabatanmu opo saiki. Iya, mana aku yang 3 sudah mentas, masalah. Kemarin tenggelam di mana? Kok sekarang mentas? Ya. Sana aku sudah jadi orang sekarang. Kemarin manusia purba. Hah? Itu yang dibilang. Oh, sekarang belonjoku demikian, kerjoku demikian. Itu yang ada. Mayoritasnya. Kendaraanmu apa? Rodoni piro. Iya. Mana kata? Itu ibaratnya kata Allah, dunia yang seperti itu isinya seperti hujan yang tumbuhkan tumbuhan yang orang-orang yang kafir takjub dengan tumbuhan tersebut. Kemudian datang angin, datang hama, sorenya masih hijau royo-royo, paginya kuning, mengering dan terpotong seakan tidak pernah tumbuh sebelumnya. Sedangkan di akhirat yang dia dapatkan azab yang sangat-sangat keras. Dan di akhirat ada pula ampunan dari Allah SWT dan ridhonya. Dan ditutup ayat ini dengan peringatan, tidaklah kehidupan dunia itu kecuali suatu yang menipu. Kebahagiaannya kebahagiaan semu yang menipu. Kebanggaannya kebanggaan semu yang menipu. Sehingga orang mengejar kebanggaan dunia, kebahagiaan dunia, sedangkan di belakang mereka ancaman azab yang pedih karena melalaikan bekal untuk akhiratnya. Maka kita-kita ini barakallahu fikum pantas untuk mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Persiapan kita untuk akhirat kita yang sudah pasti itu masih terlalu payah. Jujur, kita harus akui. Dengan jujur, kita harus mengadu kepada Allah. Memang kita seperti ini. Zalum jahul. Sangat zalim dan sangat jahil. Dari sekian umur yang kita lewati, kepala 3 kah, kepala 4 kah, bahkan kepala 5 kah,

diajari bahwasanya kebutuhan terhadap agama itu kebutuhan primer. Mungkin kita sama-sama sekolah, kebutuhan primer kita itu sejak kecil tertanam sampai sekarang dan gak lupa. Sandar, pangan, papan. Iya, atau sudah ganti sekarang? Agama. Gitu. Agama gak termasuk. Sekunder pun gak, trisier pun gak, terus mungkin kebutuhan sampingan. Sampai tiga itu gak disebut kebutuhan terhadap agama. Nah kalau terus besarnya muncul orang-orang yang gak merasa butuh kepada agama, sukses pendidikannya. Karena memang tidak dididik untuk memposisikan agama sebagai kebutuhan terpentingnya. Nah ini pondok-pondok sudah dirubah. Kebutuhan primer agama, sekunder agama, trisier agama. Nuh. Benar atau salah kebutuhan primer sandang paman pakak? Salah. Jawabannya anak-anak kita. Nah terus agama, sekunder agama, trisier agama. Agama tok, iya. Kenapa begini? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. 100. Nulis kalau saya gurunya. Ini masalahnya. Sudah manusia itu senangnya kepada yang serba cepat. Agama diberi waktu sisa. Ada kalian bilangnya, insya Allah kalau saya longgar. Dilonggarkan, jangan kalau saya longgar. Mestinya barakallahu fikum. Sudah seperti itu keadaannya barakallahu fikum. Manusia itu dikatakan oleh para ulama memiliki tiga musuh. Musuh satu saja berat ya. Ini dikeroyok tiga. Kalau bukan pendekar, ya kalah satu lawan. Apalagi yang menghadapi imannya lemah. Jangankan tiga, satu saja kalah. Musuh yang pertama adalah al-adu. Musuh dari kalangan manusia. Yang terus menyerang kita secara fisik maupun verbal. Musuh yang kedua syaitan. Yang selalu membisikkan keraguan. Dan semangat untuk mengikuti syahwat nafsu. Musuh yang ketiga nafsu kita. Jiwa kita. Ini tiga musuh yang dikatakan oleh para ulama yang dihadapi oleh manusia. Adapun musuh dari kalangan manusia, kalau dia punya kemampuan untuk menyerang fisik, dia akan membantai orang-orang muslim. Adapun kalau tidak punya kemampuan, maka dia mengupayakan perkara-perkara yang akan menghalangi seseorang dari agamanya, dari beramal untuk agamanya, dari berpikir memikirkan tentang agamanya dan imannya dengan berbagai perkara-perkara yang melalaikan, perkara-perkara yang memang disenangi oleh syahwat nafsu manusia. Bukan berhenti di sini saja, dan dari berbagai perkara-perkara yang menyembahkan manusia. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada ahli kitab Yahudi dan Nasrani, tepatnya di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-99, Allah nyatakan, kul, katakan wahai Muhammad pada orang-orang ahli kitab, ya ahli kitab,